بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, beberapa stasiun TV, dan para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pekan lalu kita sudah membahas Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Kita lanjut ke empat Asmaul Husna yang lain, yaitu Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit, dan Al-Wasi'. Adapun nama Al-Muhaimin ada di satu ayat dalam surah Al-Hasyr 23. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaimin Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Di sini disebut beberapa nama Allah: Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, dan Al-Muhaimin. Makna Al-Muhaimin adalah Al-Muttali'u ala khafayal umur wa khabayas sudur alladhi ahata bi kulli syai'in ilma asy-syahidu ala al-khalqi bi amalihim ar-raqibu alaihim fima yasduru minhum min qawlin aw fi'lin لا يغيب عنه من أفعالهم شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. Al-Muhaimin adalah zat yang mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi atau isi dada-dada manusia, isi hati. Zat yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang menyaksikan seluruh amalan makhluk. Mengawasi apapun yang bersumber dari mereka, baik ucapan ataupun perbuatan. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari perbuatan-perbuatan mereka. Tak ada sesuatu pun yang luput walau sekecil debu, baik di langit ataupun di bumi. Itulah makna Al-Muhaimin. Mengetahui segala yang tersembunyi, yang samar, yang kecil, bahkan yang gaib yang ada dalam dada setiap makhluk, Allah tahu. Dan itu makna dari Al-Muhaimin. Adapun Al-Muhit yang maha meliputi, ada di beberapa ayat. Pertama An-Nisa 126. Allah berfirman, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Allah terhadap segala sesuatu maha meliputi. Dalam Ali Imran 120, innallaha bima ya'maluna muhita. Dan Allah terhadap apa yang mereka lakukan maha meliputi. Dalam surah Al-Baqarah 19, wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Apa makna meliputi? Al-muhit adalah ismun dalun ala ihatatillahi bikulli syai'in ilman wa qudratan wa qahra. Al-muhit itu nama yang menunjukkan Allah maha meliputi segala sesuatu tentang tiga hal. Pertama, ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kedua adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu meliputi seluruh makhluk kecil ataupun besar. Yang ketiga, kekuasaan. Nanti ketiga-tiganya akan ada penjelasan lebih rinci. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 60, wa idh qulna laka inna rabbaka ahata binnas. Ingat ketika kami berkata kepadamu bahwa Rabbmu meliputi seluruh manusia. Meliputi tiga hal dari diri Allah. Ilmunya, artinya ilmu Allah meliputi mengetahui seluruh manusia, lahirnya, batinnya, jiwanya ataupun raganya, raga luar termasuk raga bagian dalam. Allah tahu. Yang kedua, kekuatannya. Dan yang ketiga, kekuasaannya. Allah berfirman dalam At-Talaq ayat 12, lita'alamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Agar kalian mengetahui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dalam surah Jin terakhir ayat yang ke-28, wa hata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Kata Allah, Allah itu meliputi apa saja yang ada di hadapan mereka dan Allah menghitung segala sesuatu satu demi satu. Inilah arti dari al-muhit. Apa maksud dari maha meliputi? Peliputan Allah terhadap makhluknya mencakup tiga hal. Pertama, ilmunya. Maknanya tak ada sesuatu pun dari makhluk yang tersembunyi walaupun sekecil debu. Atau bahkan lebih kecil lagi. Dzarrah itu kan terkecil. Bahasa kitanya atom. Bukan kacang atom ya, kacang atom mah sukro gede. Atom itu kan bagian terkecil dari suatu unsur, gak ada yang lebih kecil lagi daripada. Saking kecilnya gak bisa lagi dibagi dua. Tak terlihat oleh mata telanjang. Allah mah tahu. Itu yang pertama. Ilmu Allah meliputi segala hal. Termasuk yang paling kecil yaitu atom. Kalau ada yang lebih kecil dari atom, Allah juga tahu dengan gamblang. Termasuk yang tersembunyi, bisikan hati manusia yang tersilat dalam pikiran, Allah juga tahu. Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kedua, ihatatu qudrah. Kekuasaannya meliputi segala sesuatu, maknanya fala yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama. Tak ada suatu pun yang bisa melemahkan Allah baik di langit ataupun di bumi. Karena sempurnanya kekuatan Allah. Kalau kekuatan kita banyak. Super, semu dan sangat-sangat lemah. Orang kuat gitu bisa ngangkat benda kuintalan. ototnya itu sekeras besi. Dari kasih menwa matu leles ngeleketai. Apa itu menwa? Mencret wae, diare, dehidrasi, leles. Lemah gitu ya. Oleh virus saja manusia lemah. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Di langit ataupun di bumi. Karena sempurnanya kekuatan Allah dan kekuatan Allah meliputi segala sesuatu. Ini yang kedua. Ketiga, ihatatu qahr. Allah meliputi semuanya dalam aspek kekuasaan. Allah menguasai segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu tidak mampu untuk bisa lolos, luput, lari dari kekuasaan Allah. Enggak bisa. Allah berfirman dalam Ar-Rahman ayat 33. Ayat ini sering disalah tafsirkan. Dengan penafsiran yang super, keliru, dan dangkal. Allah berfirman, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu, la tanfudhuna illa bisultan. Hei kelompok jin dan manusia, apabila kalian mampu menembus penjuru langit dan bumi, silakan tembus. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Ini ayat tentang akidah. Oleh Aqlaniyun, ayat ini dulu dijadikan dalil tentang sampainya manusia di bulan. Kata mereka, ayat ini tentang Apollo 11 yang mampu ke bulan. Sultan di sini mereka tafsirkan science, teknologi. Kalian tidak akan bisa menembus langit kecuali dengan sultan. Sultan itu teknologi. Jadi aja mendarat di bulan. Tuh, pendaratan manusia di bulan ada ayatnya, kata mereka. Dangkal banget. Pertama, bulan bukanlah langit. Dari bulan ke langit itu masih jauh, bingit. Jadi kalau ke bulan bukan berarti bisa menembus langit. Kedua, untuk bisa ke bulan, jin itu tidak perlu teknologi, tidak perlu sains. Dalam surat jin kan dikatakan, annakunna lamasna sama, kami itu bisa menyentuh langit tanpa sains, tanpa Apollo 11. Jin mah tinggal geleber wehi berkat itu. Wa anna lamasna sama, kami telah menyentuh langit. Itu jin zaman baheula, sebelum ayat ini turun jin sudah bisa menyentuh langit tanpa sains, tanpa Apollo 11. Mungkin Apollo 100 mereka. Jadi bukan itu maknanya. Yang dimaksud menembus penjuru langit dan bumi artinya keluar dari kekuasaan Allah. Enggak bisa. Makna dari ayat ini, ay la tastati'una haraban mim amin amrillahi wa qadrihi li'annahu muhitum bikuli syai'in ilman wa qudratan wa qahra. Kalian tidak akan bisa lari dari perintah Allah dan kekuasaan Allah. Karena Allah meliputi segala sesuatu baik kekuasaannya, ilmunya ataupun kekuatannya. Itulah makna al-muhit. Allah maha meliputi seluruh makhluk, meliputi pertama ilmunya, kedua kekuatannya, ketiga kekuasaannya. Adapun al-muqit, al-muqit isim fa'il dari aqata. Pernah dengar kata qutul qulub. Qutul qulub itu artinya konsumsi hati. nutrisi hati. Qut itu konsumsi, makanan. Aqata yuqitu iqatan fahuwa muqitun. Muqitun artinya yang memberi makan. Kata Al-Muqit, Allah jelaskan sebagai salah satu di antara nama Allah dalam surah An-Nisa 85. May yashfa syafa'atan hasanah yakun lahu nasibun minha. Wa may yashfa syafa'atan sayyi'ah yakun lahu kiflun minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Siapa yang memberi syafaat yang baik, dia akan memperoleh bagian pahala dari syafaatnya. Syafaat itu menolong. Siapa memberikan pertolongan yang baik? Menolong di dalam kebaikan. Membantu di dalam kebenaran. Dia akan dapat pahala. Dan siapa yang memberikan syafaat yang buruk, menolong dalam keburukan, maka dia akan dapat kebagian dosa dari hal itu. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha muqit. Apa makna muqit? Qila fi maknahu. Ada satu pendapat penjelasan tentang makna al-muqit. Adalah alladhi awsala ila kullil mawjudat. Ma bihi taqatat wa awsala ilaihi arzaqaha wa sarrafaha kaifa yasha bi hikmatihi wa hamdi ay annahu subhanahu walladhi yunzilul aqwat lil khalqi wa yuksimu arzaqahum saghirahum wa kabirahum ghaniyahum wa faqirahum qawiyahum wa dha'ifahum. Al-Muqit maknanya adalah zat yang menyampaikan kepada seluruh yang ada apa yang menjadi konsumsi mereka. Semua makhluk yang butuh konsumsi, Allah berikan konsumsinya. Dan zat yang menyampaikan rizkinya kepada mereka. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan sebagaimana dia kehendaki berdasarkan hikmahnya dan sifat terpujinya. Maknanya adalah Allah Azza wa Jalla yang menurunkan konsumsi untuk makhluk. Membagi rizki mereka baik yang kecil ataupun yang besar. Yang kecil seperti semut atau yang lebih kecil lagi daripada semut. Yang besar seperti ikan paus. Baik yang ghani ataupun yang fakir, yang kaya ataupun yang miskin, yang kuat ataupun yang lemah, seluruhnya diberikan rizkinya dengan kadar yang telah Allah tetapkan. Allah berfirman dalam Hud ayat yang ke-6, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi kecuali tanggungan Allah rizkinya. Dan Allah maha mengetahui tempat menetapnya seluruh makhluk dan tempat penyimpanan rizki seluruh makhluk. Seluruhnya sudah Allah tetapkan dalam kitab yang nyata. Maksud kitab yang nyata di sini adalah Lauhul Mahfuz. Di sana tertulis seluruh takdirnya. Termasuk rizkinya, iya. Dan apabila rizkinya sudah full, sudah sempurna semuanya, tinggal menunggu kematian. Dan kematian tidak akan mendatangi sebelum seluruh jatah rizkinya tersampaikan. Makanya kalau minta rizki, jangan, ya Allah, limpahkan rizki sebanyak mungkin. Habis nanti jatah rizkinya. Kalau habis apa yang terjadi? Mati. Mau begitu. Ya Allah kasih saya berapa? 300 miliar. Padahal jatahnya kayak 200 miliar. kasih wesi sana, tlek maut. Makanya kalau ada orang mendoakan semoga Allah segera menyempurnakan seluruh rizkinya untukmu, itu doa apa? Semoga cepat engkau, Allah mematikan engkau. Jadi kalau umpah rizki kita seret, di met-met gitu, menunjukkan jatah rizki kita itu masih banyak yang tersisa, masih panjang umur kita tuh. Seluruh rizki-rizki dan konsumsi ini telah Allah takar kepada seluruh makhluk dengan kadar yang pas. Jumlahnya, bentuknya, timingnya. Yang sesuai dengan kemaslahatan bagi makhluk tersebut. Dalam Fussilat ayat yang ke-10 Allah menyatakan, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ. Allah telah menjadikan di muka bumi ini gunung-gunung yang kuat dari atasnya. Lalu Allah berkahi di dalamnya. Lalu Allah telah tetapkan di dalamnya makanan-makanan selama 4 hari. Ini sebagai jawaban atas orang-orang yang bertanya tentang masalah itu. Mana ayat ini adalah qaddara fiha ma yahtajuhu ahluha minal arzaq wal amakin allati tuzra wa tughras wa ma yasluhu lima'ashihim minat tijarat wal asjar wal manafi'. Maknanya Allah telah tetapkan di muka bumi ini rizki-rizki, tempat-tempat yang mereka butuhkan, yang mereka tanam, yang mereka tumbuhkan, dan semua yang maslahat bagi kehidupan mereka, baik berupa tijarah, tijarah itu perniagaan, ataupun pohon-pohon, atau segala macam yang bermanfaat bagi mereka. Itulah makna yang terkandung dalam al-muqit. Al-muqit artinya yang memberikan makanan ke seluruh makhluk. Dan menyampaikannya. Ditetapkan makanan untuk seluruh makhluk dengan kadar yang berbeda-beda. Lalu Allah sampaikan itu makanan kepada mereka dengan cara yang Allah kehendaki. Itu al-muqit. Ada makna lain dari al-muqit. Seperti yang dituturkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah maha muqit terhadap segala sesuatu. Kata Imam Ibnu Katsir telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Juga Atha, Atiyah, Qatadah, ini nama-nama ulama-ulama ahli tafsir yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Makna muqita ay hafidha. Muqita maknanya adalah yang menjaga. Berkata Mujahid, syahida muqita artinya yang menyaksikan. Dalam riwayat lain masih dari Mujahid, hasiba yang menghitung. Berkata Sa'id bin Jubair dan Imam As-Sudi serta Ibnu Zaid, qadiran muqita artinya yang berkuasa. Berkata Abdullah bin Katsir, al-muqit al-wasib. Al-muqit itu maknanya al-wasib. Al-wasib itu yang menurunkan hujan. Dan hujan sumber rizki bagi seluruh makhluk. Dengan adanya hujan, tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh. Suburnya tumbuh-tumbuhan menjadi makanan bagi binatang-binatang herbivora. Terus berkembang biaknya herbivora menjadi sumber makanan bagi karnivora. Termasuk kita karnivora. Kita lebih rakus daripada karnivora. Karnivora mah umpamanya seperti kucing, anjing ataupun harimau. dikasih si montong, dah cuek atuh. Malah saya lihat video, ya kucing dikasih si montong di ruang. Mirip merenanya. Nah kita mah daging dimakan, si montong juga dimakan. Berkata Allah Al-Muqit Ar-Razzaq. Al-Muqit itu maknanya maha pemberi rezeki. Kok beda-beda penjelasan para ulama itu yang disebut dengan khilaf tanawu', perbedaan yang menunjukkan beragamnya jenis penafsiran tanpa bertolak belakang satu sama lain. Bahkan kata-kata Al-Muqit mencakup seluruh makna yang dijelaskan tadi. Sehingga makna Al-Muqit adalah alladzi ahata ilman bil ibad wa ahwalihim wa ma yahtajuna ilaihi wa ahata bihim qudratan fa huwa ala kulli syai'in qadir wa tawalla hifdhahum wa rizqahum wa imdadahum alladzi yuqitu al-abdan bil at'imah wal arzaq wa yuqitu quluba man syaa min ibadihi bil ilmi wal iman. Makna Al-Muqit adalah zat yang ilmunya meliputi seluruh hambanya dan keadaan-keadaan mereka. Juga ilmunya meliputi semua yang mereka butuhkan. Juga kekuasaan mereka meliputi sehingga Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Dia juga menguasai atau berkuasa untuk menjaga mereka, rizki mereka, bantuan untuk mereka. Dan Dia pula zat yang memberikan makanan dan rizki kepada badan-badan makhluk. Juga memberikan nutrisi kepada hati hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki dengan nutrisi ilmu dan iman. Kalau badan kita butuh konsumsi dan nutrisi berupa makanan, minuman, dan yang sejenisnya. Jiwa kita juga begitu. Cuma nutrisi bagi jiwa kita itu ilmu dan iman. Sebait syair menyatakan, faqutur ruh arwahul ma'ani. Walaysa bi'an ta'imta wa'an syaribata. Adapun konsumsi bagi ruh adalah disebutnya arwahul ma'ani. Bahasa kita nama adalah suplemen imaterial. Suplemen makanan yang tidak berupa materi, yang berbentuk tidak. Abstrak. Makanan untuk ruh kita. Apa? Ilmu. Bacaan Al-Quran yang kita dengar itu konsumsi bagi hati kita. Termasuk seluruh ketenangan yang dihasilkan dari ibadah, dari zikir, dari doa, dari sholat, dari saum. Saum membuat kita tenang? Iya. Itu nutrisi dan konsumsi bagi jiwa kita. Jadi ruh memiliki kebutuhan untuk diberi nutrisi dan konsumsi. Konsumsinya adalah yang abstrak, yang imaterial. Berupa ilmu, berupa iman, berupa ibadah-ibadah dan amal soleh, zikir. Itu semua konsumsi hati yang menguatkan hati dan menyehatkan serta menghidupkan. Hidup dalam kondisi sehat dan kuat. Walaysa bi'an ta'imta wa'an syaribata. Konsumsi hati bukanlah dengan cara engkau makan ataupun engkau minum secara fisik. Itulah makna Al-Muqit. Wa ammal wasi', sekarang yang terakhir. Al-Wasi', Al-Muhaimin sudah. Terus Al-Muhit juga sudah. Al-Muqit juga sudah. Sekarang Al-Wasi'. Al-Wasi' mananya yang maha luas secara bahasa. Al-Wasi' Allah jelaskan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Baqarah 247. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha Wallahu wasi'un alim. Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha luas. Luas apanya? Segala-galanya, termasuk pemberiannya. Dan Maha alim. Jadi kalau ada orang yang berkuasa, berarti kekuasaan itu Allah berikan kepada dia. Tapi ingat, kekuasaan itu ibarat harta. Orang yang diberi harta bukan berarti dia dimuliakan oleh Allah. Allah tidak pernah memuliakan orang dengan harta, enggak. Walaupun akibatnya orang yang berharta dimuliakan oleh sama manusia, ya. Sama dengan kekuasaan. Kekuasaan bukan wujud ridho Allah atau kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang diberikan kekuasaan. Tidak. Ada kalanya Allah memberikan kekuasaan kepada seorang sebagai azab bagi orang itu. Kok bisa? Bisa. Dengan diberi kekuasaan dia menderita. Emang berkuasa enak? Banyak musuhnya loh. Yang tadinya sahabatnya bisa berubah jadi musuh, ya. Dia harus mempertahankan kekuasaan dari orang-orang yang akan merebutnya, menggulingkannya, mengurangi wibawanya, macam-macam tuh. Nah, antelir. Harus berhadapan dengan oposisi. Harus berhadapan dengan para buzzer. Ada orang-orang yang menawarkan diri jadi buzzer. Ditolak, jadi musuh. Gitu kan? Dikasih, harus diparaban. Mahal deh, lir. Dan buzzernya bukan satu dua ribuan orang. Itu, lir tuh, lir. Belum ngurus rakyat, belum ngurus masalah ketimpangan sosial, belum masalah seperti adanya bencana alam, belum tekanan dari pihak luar, dalir jadi penguasa. Tersiksa enggak? Iya, tersiksa. Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha alim. Wallahu wasi'un alimun. Dalam Al-Baqarah 115, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Kemana saja kalian menghadap, di sana ada wajah Allah. Sungguhnya Allah Maha wasi' dan Maha alim. Nah, itulah beberapa ayat tentang bahwa Allah itu Maha wasi'. Apa makna wasi'? Al-wasi as-sifat wan-nu'ud wa muta'alliqatuha bihaitsu la yuhsi ahadun thana'an 'alaihi bal huwa kama athna 'ala nafsihi wasi'ul 'azamah was-sultan wal-mulk wasi'ul fadla wal-ihsan 'azimal jud wal-karam. Al-wasi adalah sifat, karakter, dan semua hal yang terkait dengannya. Maksudnya adalah tak ada satupun yang bisa menghitung pujian sanjungan yang layak kepadanya seperti sanjungan Allah kepada dirinya. Sanjungan apapun yang diungkapkan oleh manusia tentang Allah tidak pernah mampu menjangkau kemuliaan dari sifat-sifat Allah. Sehebat apapun kita memujinya, keterpujian sifat Allah jauh lebih hebat daripada ungkapan pujian kita. Karena dia Maha luas keagungannya, Maha luas kekuasaannya, Maha luas kerajaannya, Maha luas karunianya, Maha luas juga pemberiannya, kebaikannya. Dia agung dalam sifat kedermawanannya. Paling dermawan, paling baik, paling banyak keutamaan-keutamaannya, kekuasaannya, keagungannya, dan kemuliaannya. Saking supersempurna mulianya, agungnya, karunianya, kebaikannya, kedermawanannya, pujian apapun tidak bisa mengungkapkan seluruh kemuliaan dari sifat Allah itu. Makanya disebutkan la yuhsi ahadun sana'an alaih. Tak ada sesuatu pun yang bisa menghitung, mengungkapkan pujian, sanjungan kepada Allah satu sesuatu pun, seseorang pun. Allah berfirman ketika Allah menerangkan keluasan ilmu Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 80, Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Kata Allah, dan ilmu Allah luasnya meliputi segala sesuatu. Saking luasnya ilmu Allah, tak ada sesuatu pun yang tidak diketahui. Karena Allah maha luas ilmunya. Tidakkah kalian mengambil pelajaran dalam hal ini? Juga dalam surah Toha ayat 98, innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesembahan kalian itu hanyalah Allah yang tak ada sembahan lain yang hak selain Dia. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Mencakup segala sesuatu. Saking luasnya ilmu Allah. Luasnya lautan gak seberapa. Jauh lebih luas. Lautan dengan alam jagat raya luas mana? Ya luas alam jagat raya. Ilmu Allah jauh lebih luas lagi daripada semua itu. Selain luasnya ilmu Allah, rahmat Allah juga maha luas. Rahmat Allah mencakup segala sesuatu juga. Makanya dalam beberapa ayat Allah pun menjelaskan luasnya rahmat Allah. Seperti Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Semua makhluk kecipratan rahmat Allah. Yang kecil semacam virus, ataupun yang besar, makhluk besar semacam ikan paus, meren, gajah kecil. 100 atau 1000 gajah sekali capluk oleh ikan paus bisa, ya enggak? Katanya. Jadi rahmat Allah meliputi segala sesuatu, termasuk orang kafir. Iya, orang kafir dapat rahmat Allah, tapi di dunia aja. Di akhirat mah enggak. Buktinya apa? Dikasih kekuasaan, dikasih kekayaan, dikasih kesehatan, dikasih segala yang menguntungkan mereka di dunia. Itu rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang durhaka. Dalam surah Ghafir ayat 7, Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma. Ini doa para malaikat pemikul arsh. Dan malaikat yang ada di sekitarnya. Alladzina yahmiluna al-arsh wa man hawlaha. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat pemikul arsh. Dan malaikat yang ada di sekitar aras selalu bertasbih memuji Allah. Lalu mereka berdoa, mendoakan orang-orang yang beriman. Ini baiknya para malaikat, kita enggak punya jasa apa-apa kepada para malaikat, tapi malaikat selalu berbuat baik memberikan kebaikan kepada kita, salah satunya dalam bentuk mendoakan. Salah satu isi doa malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Saking luasnya rahmat dan ilmu Allah. Dalam Al-An'am 147 Allah menyatakan, fa'in kadzabuka faqul rabbukum dzu rahmati wasi'ah. Kalau mereka mendustakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka bahwa Rabb kalian pemilik rahmat yang sangat luas. Saking luasnya tak berbatas. Dalam An-Nisa ayat 130, wa yatafarraqa yughnillahu kulla min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima. Ini juga menjelaskan tentang sangat luasnya rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk karunia-Nya. Allah berfirman dalam Ali Imran 73, "Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim." Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya karunia itu semua ada di tangan Allah. Allah yang ngatur, Allah yang menetapkan. Dan Allah memberikan karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha alim, maha mengetahui siapa yang layak diberi karunia dengan kadarnya yang pas, yang telah Allah takar. Demi kemaslahatan makhluk itu sendiri. Dalam An-Nur 32 Allah menyatakan, ini kepada orang jomblo, mau nikah, tapi enggak memiliki kemampuan finansial yang mencukupi. Jangan takut, nikah aja. Allah menyatakan, iyyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih, wallahu wasi'un 'alim. Kalau orang-orang yang mau nikah itu orang-orang fakir, orang miskin, orang yang tidak punya, maka dengan nikahnya Allah akan memberikan kepada mereka kecukupan dari karunia Allah. Karena Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui terhadap kebutuhan makhluk. Ini janji Allah nih. Makanya para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud juga menyatakan, iltamisu rizqa fin nikah. Cari rizki dalam pernikahan. Dengan cara menikah Allah bukakan pintu-pintu rizki yang kita tidak duga. Dan ini pasti. Saking pastinya sampai Allah mewajibkan itu untuk dirinya sendiri. Berkata Rasulullah SAW, Thalathatun yajibu alallahi aunuhum. Ada tiga golongan manusia. Wajib bagi Allah menolong mereka. Siapa yang mewajibkan? Allah sendiri mewajibkan bagi dirinya sendiri untuk menolong tiga golongan manusia ini. Salah satu di antaranya, saya gak akan terangkan tiga-tiganya, biar penasaran. Satu di antaranya, An-Nakih Yabghil Afaf. Orang yang menikah dalam rangka menjaga kesucian dirinya. Pasti ditolong tuh. Termasuk dalam aspek finansial, karena ini yang Allah tekankan dalam Al-Quran, iyyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau orang yang akan nikah ini fakir, miskin, Allah akan berikan kecukupan dengan menikahnya tersebut. Jadi begitu nikah, waktu nikah, nganggur dia. Gak punya pekerjaan. Mencari kesana kemari, gak dapat pekerjaan. Tapi ini calonnya, calon mertuanya juga sudah mendesak, ayo kapan nikah-nikah. Akhirnya prung nikah. Setelah nikah, ternyata lowongan pekerjaan terbuka banyak untuknya. Kemudian dapat saja pekerjaan. Setelah menikah, gampang. Istrinya hamil, tambah rizkinya. Bro, lahir, tambah lagi rizkinya. Gitu ya. Baru beberapa bulan, tiga bulan bayinya hamil lagi. Pintu rezekinya nambah lagi. Makanya tak heran kalau masa-masa awal pernikahan rata-rata karere. Baru secara ekonomi mapan setelah anaknya lebih dari 5 orang tuh. Jatah rezeki untuk anak-anaknya terkumpul melalui orang tuanya tuh. Baru saja bisa punya rumah ngontrak waemah. Tadi nama nebeng di mertua. Terus mobil ganti-ganti. Kan pakai Grab. Dan seterusnya. Allah berikan rezekinya kepada mereka. Karena Allah luas pemberiannya. Dalam Al-Baqarah 268 Allah menyatakan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Selain tadi rahmatnya, ilmunya, karunia-Nya, Allah juga maha luas dalam memberikan ampunan. Kata Allah, Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan karunia darinya karena Allah maha luas dan maha alim. Luas ampunannya dan mengetahui siapa yang layak untuk diberikan ampunan. Beberapa Kamis yang lalu kan kita sudah membahas beberapa amalan yang mengundang turunnya maghfirah dari Allah. Banyak itu, tauhid iya. Walaupun umpamanya dosa seseorang itu seluas langit dan bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, bukan selapis 2 lapis. Tapi kalau dosa sebanyak itu ditimbang, disimpan di satu daun timbangan dan la ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Akhirnya dosa sebanyak ini diampuni oleh kandungan tauhid la ilaha illallah yang diaplikasikan dalam hidupnya. Karena Allah maha luas, walaupun seluas apa dosa sebanyak sebesar ukuran langit dan bumi. Kita kemarin juga sudah membahas sholat yang kita lakukan. Dan semua aktivitas yang berkaitan dengan sholat itu menggugurkan dosa. Pas wudunya menggugurkan dosa. Melangkahkan kaki ke masjid menggugurkan dosa. Sholatnya menggugurkan dosa. Apalagi sholat fardunya. Selesai sholat fardu kita wirid. Dengan wirid yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan diampuni semua dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Saking luasnya ampunan dari Allah SWT. Lebih luas daripada kejahatan dan dosa manusia. Dalam surah An-Najm ayat 32 Allah menyatakan, Inna Rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu, yaitu Allah, sangat luas ampunannya. Surah Az-Zumar ayat 53 menyatakan, Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafur rahim. Hei hamba-hamba kami yang telah melewati batas dosa apa perbuatan dosa maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah karena Allah akan mengampuni semua dosa karena sungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi yang layak diberi ampunan hanyalah yang menurut pandangan Allah dia layak. Karena ada ikhtiar untuk menghapus dosa. Tobat, istighfar, melakukan banyak kebaikan, banyak ibadah, banyak amal soleh, mengkaji ilmu. Itu semua amalan penghapus, penghapus dosa. Itu yang akan dihapus. Adapun terus saja dia berbuat dosa maksiat, enggak tobat, enggak berbuat kebaikan, jangan berharap akan diampuni ya. Dalam surah Al-Baqarah 261 Allah menyatakan, ini tentang keluasan pahala. Tadi ampunan, ampunannya luas. Tidak hanya ampunan juga pahala. Allah berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti satu butir benih. Dari satu butir ini menumbuhkan 7 batang. Dari setiap batang menghasilkan 100 benih. 100 benih dari satu batang, ini ada 7 batang. Jadi berapa? 700 benih. Satu benih jadi 700. Artinya siapa yang sedekah infak satu kali atau dengan satu infak, Allah akan lipat gandakan 700 kali, dan itu di dunia. Bukan di akhirat. Di akhirat beda lagi. Di dunia ongkoh, di akhirat juga. Kenapa? Wallahu wasi'un alim, karena Allah maha luas pemberiannya. Pemberian dari pahala. Oleh karena itulah, maka makna al-wasi' adalah yang maha luas dalam banyak aspek. Luas ilmunya, luas rahmatnya, luas karunianya, luas pemberiannya, luas juga ampunannya, termasuk luas juga pahala yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan di bagian akhir penjelasan ini, mu'alif menyatakan, wa min syawahidi ismihi al-wasi'annahu subhanah, wa sa'ala ibadihi fi dinihim, falam yukallifhum ma laysa fi wus'ihim. Di antara bukti nama Allah Al-Wasi adalah Allah meluaskan hamba-hambanya dalam melaksanakan agama mereka. Allah tidak membebani mereka dengan kewajiban di luar kemampuan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu, seseorang dengan kewajiban kecuali pasti sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau tidak mampu, ada dispensasi, ada keringanan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin memberi keringanan kepada kalian, dan manusia memang diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau kita enggak bisa salat sambil berdiri, sambil duduk. Duduk enggak mampu, berbaring. Berbaring enggak mampu menggerakkan tangannya dan kakinya dengan isyarat. Dengan matanya. Matanya harus merem terus, enggak apa-apa, dengan khayalannya, dengan pikirannya. Enggak mampu saum Ramadan, enggak apa-apa, nanti diqadha. Qadha juga enggak mampu, enggak apa-apa, bayar fidyah. Bayar fidyah juga enggak mampu, bebas sudah. Tidak dosa dan tetap memperoleh pahala. Jadi betapa luasnya Allah Azza wa Jalla, termasuk memberi keluasan dalam pelaksanaan agama ini kepada hamba-hambanya. Ya, cukup ya sampai di sini saja kajian kita, karena bahannya sudah habis. Dilanjutkan juga mau ngomong apa lagi. Kita teruskan kepada materi berikutnya nanti di lain kali. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Beda ini begini. Ada hadiah, tapi bukunya bukan terjemahan Fiqih Asmaul Husna, tapi Qasasul Anbiya. Kisah-kisah para nabi. Dan ini sudah ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ditahqiq itu artinya sudah diperiksa hadis-hadisnya, sahih atau tidaknya ada penjelasan. Jadi mana kisah yang sahih, kan kisah-kisah para nabi ada juga yang bersumber dari riwayat Israiliyat gitu ya. Ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang ditambah. Nah, ini yang sudah ditahqiqnya. Ya. Satu ikhwan, satu akhwat. Mau bertanya? Menjawab? Bang bisa ngejawab? Akhwat, siap-siap ngacung, tunjuk sama panitia ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan 4 nama Allah yang kita bahas hari ini. Satu, Al-Muhaimin. Mana mic-nya tuh panitia? 2, Al-Muhaytta. Ada kol-kolahnya tuh. Al-Muhyiddu. Po-nya dipantulkan. Ulangi. Empat. Satu Al-Muhaimin, dua Al-Muhit, tiga Al-Muqit. Al-Muqit. Al-Muqit. Al-Wasi'. Al-Wasi'. Baik. Barakallahu fiik. Ahwat, sudah siap? Yang siap, pegang mic. Kasih isyarat kalau siap. Sudah? Ahwat, nggak ada yang mau ini buku? Bismillah. Iya, salah satu sifat Allah al-wasi', artinya yang maha luas. Luas dalam hal apa saja? Maha luas dalam rahmatnya, dalam ampunannya, dalam pahalanya, dalam pemberian rizki, dan dalam segala hal yang dibutuhkan oleh hamba. Baik, barakallahu fi. Kasih. Sudah habis. Pertanyaan pertama, bolehkah menjual tanah atau aset secara terbuka memakai jasa agen properti yang banyak dengan tujuan mendapatkan pemberi dengan harga paling tinggi? Boleh, enggak masalah. Jika ada satu peminat sudah nawar harga, tapi masih negosiasi dan belum sepakat, lalu kita menemui peminat yang lain. Boleh? Boleh. Yang tidak boleh atau sudah deal, naik harga sekian ya, udah sekian, deal. Baru 5 menit datang, saya beri yang lebih gede. Nah, gak boleh. Tapi kalau belum deal harganya, maka boleh. Sama dengan akhwat dilamar. Tapi belum ada yang diterima. Dilamar lagi sama yang lain, boleh? Boleh. Kalau belum ada yang diterima. Kecuali kalau sudah diterima, udah saya terima kamu. Silakan hubungi bapak saya. Ternyata ada yang nyalip lagi. Pakai mobil Lamborghini. Batalkan yang itu. Yang ini diterima. Gak boleh ya. Salah seorang wanita datang, ya Rasulullah, dua orang melamar saya, Muawiyah dan Abu Jahm, mana yang saya harus pilih? Dua orang. Kata Nabi SAW, adapun Muawiyah dia fakir, miskin. Adapun Abu Jahm dia suka mengangkat tongkatnya. Tolak dua-duanya, nikahlah ke sana. Itu dibolehkan. Masih dilamar, dalam proses lamaran tapi belum ada yang diterima, boleh dilamar oleh yang lain. Kecuali yang sudah diterima, ini yang gak boleh. Terus demikian juga barang sedang ditawar. Boleh ditawar lagi? Boleh. Selama belum deal harga. Kalau sudah deal berapa ini? 10 ribu deal ya. Datang, saya beli 20. Gak boleh. Ya. Apakah makna al-muqit bisa mengandung makna bahwa kita tidak boleh mencela makanan yang telah Allah rizkikan kepada kita? Ya, hukum mencela makanan tidak boleh. Ini enggak enak, tapi habis. Dipoyok, dilebok. Kalau suka makan, kalau enggak suka biarkan, tapi jangan dicela, ya. Bagaimana hukum mengucapkan barakallahu fi ilmik mungkin ya, atau fi umrik pada waktu ulang tahun saudara kita. Barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberikan barokah kepada umurmu. Doa ini bagus sekali. Silakan doakan kepada setiap muslim. Barakallahu fi umrik. Tapi jangan tetapkan momennya di waktu tertentu. Tapi setiap hari begitu datang ke, bertemu, barakallahu fi umrik wa ahlik wa malik, boleh. Mendoakannya secara umum bagus. Yang jadi pertanyaan, kalau momennya harus di momen tertentu, momen ulang tahun, berulang setiap tahun, berarti menetapkan waktu tertentu untuk mendoakan itu disebut tasyri'. Tasyri' itu menetapkan syariat. Syariat mendoakan dengan doa tertentu di waktu tertentu. Waktu tertentunya kapan? Pas ultah. Kalau tidak ultah mah tidak ada. Tiap hari ketemu enggak pernah mendoakan barakallahu fi umrik. Jadi yang jadi masalah itu menentukan momennya, bukan doanya. Doakan bagus, masa mendoakan yang bagus enggak boleh. Mendoakannya bagus. Tapi itu penetapan waktunya. Baca Fatihah kan bagus, masa baca Fatihah enggak boleh. Ya bagus baca Fatihah atau surat, tapi menetapkan waktu dan merutinkannya itu loh. Seolah-olah menetapkan syariat baru dalam aspek waktu dan momennya. Itulah ya. Ustaz, saya kan punya sepupu, anaknya paman. Dia akhwat, tidak bekerja dan masih lajang. Apa ini menawarkan apa? Menurut Ustaz, kalau sepupu saya bekerja di rumah saya bagaimana ya? Ini ikhwan apa akhwat yang nanya? Ya boleh, gak apa-apa. Bantu-bantu di rumah saya dan nemeni anak-anak saya di rumah. Boleh. Saya ingin bantu. Kadang-kadang orang tuanya sedang tidak bekerja. Kekhawatiran saya perihal sepupu saya yang akan seatap dengan non-mahram. Mungkin ikhwan ini ya. Sepupu bukan mahram. Boleh menikah? Boleh. Anak paman, anak bibi boleh dinikah. Yang tidak boleh, alo atau suan. Bahasa Indonesia keponakan. Itu mahram. Anak kakak, anak adik itu mahram. Tidak boleh. Bibi, paman itu mahram. Tidak boleh. Adapun saudara sepupu, anak dari paman, anak dari ua, anak dari bibi itu bukan mahram. Boleh menikah? Boleh. Nah, kalau saudara sepupu kerja di kita, kemudian kita gaji, boleh-boleh aja. Terus, bagaimana kitanya bukan mahram? Ah, ya, jangan berdua-dua dan jangan sampai terbuka aurat dia. Kerjalah sampai sambil menutup aurat. Kalau dia mau, boleh. Apalagi kitanya laki-laki jarang di rumah. Kita bekerja, berangkat umur jam 7, terjoleh sepupu teh di kita, ya. Bantu-bantu istri kita. Jam 5 sore dia pulang, kita sudah pulang ke rumah. Aman, gak masalah, ya. Kalau umpet tinggal di rumah kita, boleh? Boleh. Asal tadi, jaga aurat dan jaga jangan sampai berkhulwat. Boleh gak kita punya pembantu yang nginep di rumah, dan pembantu itu bukan sepupu, orang yang gak ada hubungan kerabat, wanita, kita laki-laki. Boleh? Boleh. Dengan catatan tadi, jangan berkhulwat. Kalau umpama istri kita lagi keluar, kita di sendirian di rumah dengan pembantu, kita keluar. Kemana? Kemana weh. Jangan sampai berdua-dua di rumah. Tunggu istri kita pulang. Ya. Apakah seorang wanita yang hanya memakai cadar atau niqab di saat tertentu termasuk mempermainkan hukum Allah? Tergantung niatnya. Kalau yang permainkan itu pakai cadar terus main TikTok joget, nah itu enggak boleh. Yang paling konyol lagi haji ya. Kita tahu itu lagi di Mekah atau di Madinah, di depan hotel apa, terus TikTok joget-joget. Itu yang mencoreng citra niqab. Mungkin sebelum TikTok dia terbuka, pas mau TikTok dicadar dulu. Nah itu yang tidak boleh. Nah, sekarang kalau ada orang berkeyakinan cadar itu sunnah bagi dirinya. Secara objektif dia sudah pelajari dalilnya, lebih cenderung kepada sunnah. Tapi memakainya kalau sunnah berarti bagus kan? Akhirnya dia bongkar pasang. Kalau mau ngaji, dia pakai cadar. Kalau habis pulang pengajian, ya dia buka lagi. Enggak masalah. Tidak mempermainkan? Tidak. Sama dengan umpah orang, tidak pernah pakai jilbab. Tapi pas ke masjid mah pakai jilbab. Mempermainkan enggak? Enggak, justru menghormati. Mau ke masjid dia enggak berani pakai lekbong. Pakai yukensi, enggak berani. Kalau dia berani begitu ke masjid, malah itu yang melecehkan kehormatan masjid. Ya, pas mau ke masjid mah tuh dicadar, anu tadinya bubulu cunan oge. Ya, menghormati masjid. Tidak mempermainkan hukum cadarnya, tidak. Masjid di lingkungan rumah belum ada yang nyunnah. Jadi ketika azan subuh tidak sempat sholat sunnah di rumah. Apa boleh sholat sunnah di masjid? Karena sholat sunnahnya di rumah. Kalau suka sholatnya di rumah, suka tertinggal. Boleh. Tidak wajib sholat di rumah. Hanya afdol. Kata Nabi SAW, afdalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Seutama-utama sholat seorang adalah di rumahnya. Kecuali sholat fardu, adalah di masjid. Untuk laki-laki. Tapi kalau sholat di, sunat di rumah berakibat, tidak bisa ikut takbiratulnya, takbiratul ihramnya imam, pas ke masjid sudah ruku. Atau pas ke masjid sudah baca surat, tidak dapat takbiratul ihramnya imam. Ya udah enggak apa-apa, kita sholat sunnah di masjid, ya. Apakah takut kepada kematian secara berlebihan itu wajar? Apakah takut dengan kematian menandakan kita sangat cinta dengan dunia? Kita juga semua takut mati. Saya takut, takut. Jangankan kita, selevel Aisyah radhiyallahu anha, ia menyatakan demikian dan oleh Nabi SAW tidak disalahkan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah juga cinta bertemu dengan dia. Dan siapa yang membenci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengan dia. Mendengar ini Aisyah salah faham. Ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan benci berjumpa dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci mati. Kita semua takut, enggak ingin mati. Itu kata Aisyah loh. Apa kata Nabi SAW? Laisal amru kama tadhunnin. Oh, maksud berjumpa dengan Allah itu bukan kematian seperti yang kamu duga, hai Aisyah. Tapi seorang mukmin apabila sudah ada di ambang kematiannya, akan diperlihatkan kepada dia ampunan, karunia, bahkan surga diperlihatkan. Maka dia sumringah menyambut kematiannya. Karena melihat kehidupan setelah kematian itu menyenangkan. Maka tak ada suatu pun yang lebih dia cintai saat itu kecuali berjumpa dengan Allah. Sebaiknya orang kafir atau fajir, fajir itu durhaka, ketika akan mati diperlihatkan azab Allah. Murka Allah. Dia takut. Setelah matinya akan begitu tuh. Maka tak ada di momen itu, di waktu itu yang lebih dia benci kecuali berjumpa dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah adalah kebinasaan bagi dia. Nah itu maksudnya. Jadi perasaan benci berjumpa atau cinta berjumpa dengan Allah di momen sakaratul maut, mau mati. Bukan kondisi normal, sehat, seperti sekarang, bukan. Dalam kondisi sekarang kita semua benci kematian. Dan itu hal yang wajar, iya wajar, ya. Tidak masalah. Asal berdampak positif. Apa dampak positifnya? Karena takut mati, terutama takut terhadap kehidupan setelah kematian. Takut sengsara di alam kubur, takut dapat azab kubur, takut tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Nah, apa akibatnya? Akibatnya dia rem dirinya dari dosa, dari maksiat, dia pacu dirinya untuk beribadah, amal soleh. Karena khawatir sengsara selesai kematian. Akhirnya takutnya dia kepada kematian itu mendorong dia untuk menjadi lebih baik, itu bagus. Tapi kalau dampaknya buruk, takut mati, akhirnya stres dia. Akhirnya depresi dia. Akhirnya tidak semangat, mau keluar rumah takut ketabrak, mati. Mau masak, takut meledak kompornya, mati. Mau itu nyetrika, takut kesetrum, mati. Akhirnya diem saja. Itu mah dampaknya buruk, salah ya. Kalau dampak dari takut kepada kematian berdampak buruk seperti itu. Bagaimana mengatasi bisikan hati yang jelek? Seperti tiba-tiba hati nyanyi atau jengkel, bahkan bicara kasar sementara ini. Hanya bisa berdoa agar dihilangkan. Adakah tipnya, Ustaz? Ya, itulah yang disebut dengan was-was. Kalau ada hal yang seperti itu muncul, cepat ta'awudz. Cepat mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau yang senada dengan itu, bisa dibaca ayat Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan, dan aku berlindung kepada Engkau dari kehadiran mereka di dekat aku. Ta'awudz itu yang pertama, ya. Kedua, cepat palingkan pikiran kepada masalah lain. Kalau umpamanya tiba-tiba muncul pikiran yang buruk dalam diri kita, cepat ta'awudz, lalu berpikirlah yang baik-baik, yang bagus-bagus, ya. Yang maslahat dan yang manfaat. Setelah itu insya Allah hilang gangguan itu dari diri kita. Saat ini LGBT sudah sangat menyebar di masyarakat. Semoga Allah melindungi kita semua. Rata-rata mereka beralasan menjadi LGBT karena sudah takdir dan tidak bisa menolaknya. Apa betul, Ustaz? Ya, nanti kalau sudah mereka dimasukkan ke dalam neraka, lalu bilang, ya takdir Allah, sok we rasakan. Kenapa kita tidak berpikir kita ibadah amal soleh? Kita katakan, Allah takdirkan saya untuk ibadah amal soleh sampai ke surga. Alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk ke surga. Kenapa memilih jalan sono? Itu takdir, ini takdir, betul. Tapi ingat, takdir menyangkut juga ikhtiar dan sebab-sebab menuju kepada Allah yang kepada apa yang Allah takdir. Contoh begini, kita ditakdirkan lapar. Kenapa? Sebelumnya kita ditakdirkan tidak makan walaupun makanan minuman ada. Oleh karena itu kalau kita ingin ditakdirkan oleh Allah kenyang, ya, maka ikhtiarlah untuk meraih sebab-sebab kita bisa kenyang. Yaitu apa? Makan. Tapi makanannya enggak ada. Berikhtiarlah agar Allah mentakdirkan kita bisa punya uang untuk beli makanan. Apa? Kerja. Begitu seterusnya. Jadi tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu, kecuali Allah takdirkan juga sebab-sebab terjadinya takdir tersebut. Oleh karena itulah, Karena kita tidak tahu takdir yang Allah akan tetapkan bagi kita itu bagaimana, tak perlu memikirkan takdir Allah kepada kita bagaimana, tapi pikirkanlah apa yang Allah perintahkan kepada kita agar kita ditakdirkan dengan takdir yang baik oleh Allah. Kita ingin Allah mentakdirkan kita kaya raya. Pikirkan bagaimana caranya agar kaya raya tanpa melanggar ayat Allah. Bekerja, belajar, dan seterusnya berikhtiar. Itu yang harus kita tak pikirkan. Termasuk umpamanya LGBT, apakah takdir? Iya, takdir. Tapi kenapa Allah mentakdirkan begitu? Itu karena Allah menghukum kita atas kesalahan yang terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi sebelumnya? Mungkin ada sejak kecil kita melanggar larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Jangan tidur sebantal sesama jenis. Laki-laki, perempuan-perempuan. Jangan tidur sekasur. Jangan satu selimut bersama. Mentang-mentang sesama laki, enggak apa-apa gitu. Itu sudah terlarang dari awal. Itu dilanggar, akhirnya ada kelainan. Akhirnya menjadi penyuka sesama jenis. Jadi orang yang terjangkiti LGBT, pasti ada sebab awal yang menyebabkan dia terjangkiti. Konon katanya, para ahlinya menyatakan, berapa bulan yang lalu ada datang ke saya, seorang dokter yang khusus spesial menangani LGBT. LGBT ini bisa menular. Satu orang terkena mencari korban, ada satu dapat korbannya itu akan menyukai sesama jenis juga. Kayak kalau di film mah kayak vampir, korban yang digigit berubah menjadi gitu-gitu. Tapi itu kan hanya film. Korban yang digigit menjadi vampir. LGBT juga gitu. Jadi penyuka sama jenis baik gay ataupun lesbian, dia mencari mangsa. Ada mangsa yang dapat, si mangsa itu berubah menjadi predator. Begitu seterusnya. Predator memangsa. Mangsanya berubah jadi predator. Cari mangsa lagi. Begitu seterusnya. Jadi salah satu penyebab orang terkena LGBT, dia menjadi korban predator LGBT. Dan predator pertama, kenapa dia terjangkiti virus LGBT? Pasti ada syariat Allah yang dilanggar. Mungkin dia pernah satu selimut bersama, satu bantal bersama, satu kasur bersama dengan sesama jenis. Akhirnya muncul kelainan tadi. Nah, apakah itu bisa diobati? Ya bisa, semua penyakit bisa diobati. Para dokter, para psikiater yang menangani LGBT semua menyatakan ini bisa diikhtiarkan. Bisa, asal orangnya mau apa tidak. Ya. Jadi kalau umpamai beralasan takdir, seluruh yang ahli neraka juga Allah takdirkan. Kenapa Allah takdirkan seseorang terjerumus ke dalam dosa? Pasti sebagai hukuman atas dosa sebelumnya. Contoh, kenapa seseorang terjerumus ke dalam dosa zina? Takdir bukan? Ya, takdir. Makanya itu terjadi. Kenapa orang itu Allah takdirkan terjerumus ke dalam zina? Karena orang itu melanggar satu larangan atau dua larangan Allah sebelum berzina. Apa? Mungkin menatap. Karena Allah menyatakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Kullil mu'minati yaghuddna min absarihina. Laki perempuan seperti itu. Ini dilanggar ke hati, kan? Dua-duanya sama-sama. Akhirnya melanggar larangan lain. Awalnya bertatapan, terus berkholwat. Setelah berkholwat, terus bersentuhan. Terus akhirnya. Itu azab Allah karena pelanggaran yang pertama kali dilakukan oleh orang itu. Sebelum bertatapan mungkin ada pelanggaran. Dia nyanyi-nyanyi. Aduh, ini enak nyanyinya. Sesuai juga liriknya dengan kondisi hati gitu yang sedang merindukan seseorang. Terus saya goyang-goyang dia. Ya. Lewat ada yang memikat di pelong. Papelong-pelong. Kerna hati. Satu detik, dua detik papelong-pelong. Getaran hatinya sebulan. Pengalaman, iya pengalaman orang lain. Nah seperti itu ya. Jadi selalu ada langkah awal untuk terjadinya sesuatu baik yang baik ataupun yang buruk. Kalau langkah awal menuju kepada keburukan sudah terlanjur kita lakukan, cepat taubat. Cepat menghindar untuk tidak kebablasan di jalan keburukan tersebut. Terakhir ya. Apakah sama nama Allah dengan Allah? Apakah sama? Ini filosofinya tinggi banget. Apakah sama nama Allah dengan Allah? Apakah dipakai dalam sholat? Apabila dipakai dalam sholat, apakah sholatnya diterima? Duh, keke. Izin bertanya Ustaz, mangga diizinkan. Apakah sama nama Allah dengan Allah? Apabila dipakai dalam sholat, apakah sholatnya diterima? Dipakainya apa nih? Apakah sama nama Allah dengan Allah? Apakah si Ujang sama dengan Ujang? Nama Ujang sama dengan orangnya gitu ya? Sama dengan gitu? Taib. Apakah nama-nama Allah sama dengan zat Allah? Berbeda. Zat dengan nama beda. Ya. Apakah sifat dengan zat sama? Berbeda. Zat berbeda dengan sifat. Tapi keagungan sifat dengan zat dianggap sama dan dua-duanya bukan makhluk. Zat Allah jelas bukan makhluk, dia khaliq. Sifat-sifat Allah juga bukan makhluk. Tapi sifat itu sesuatu yang melekat pada zat yang tidak bisa dipisahkan. Bola, sifatnya apa? Bundar. Bisakah antara bundar dengan bola dipisahkan? Ini bolanya, ini bundarnya. Bisa? Tidak bisa. Bisa kempesan, ya tapi jadi ban kempes. Bisa antara ban dengan kempesnya di... bola dengan kempes yang dipisahkan? Tidak bisa. Nah, jadi antara zat dengan sifat sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dan sifat seagung zatnya. Dan ini diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di surah Ar-Rahman, Allah menyatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika Zul Jalali wal Ikram. Sedikit berbicara nahu. Wa yabqa dan abadilah. Yabqa ini fi'il mudhari. Wajhu rabbika, wajah dari Rabbmu. Wajhu dibaca u karena dia fa'il, subjek dari yabqa. Zul Jalali wal Ikram. Zu dibaca zu karena sebagai sifat dari wajhu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzu ini sebagai sifat dari wajhu. Masih di Ali Imran, Ar-Rahmat ayat terakhir Allah berfirman tabarakasmu rabbika Dzil jalali wal ikram. Tadi dzul jalali wal ikram, ini dzil jalali wal ikram. Tadi zu karena sifat dari wajhu dan wajha ada sifat dari zat Allah. Nah ini tabarakasmu rabbika dzil jalali. Jadi di sini sebagai sifat dari rabbika dan ini zat. Baik sifat Allah ataupun zat Allah dua-duanya disifati dengan dzul jalali wa ikram. Menunjukkan sama antara zat dan sifat. Oleh karena itulah maka sifat-sifat Allah bukanlah makhluk. Karena sifat Allah bukan makhluk, kita boleh berlindung kepada sifat-sifat Allah. Ayat dan hadis banyak kan. Boleh bersumpah dengan sifat Allah. Ya, umpamanya demi keagungan Allah. Ya, atau umpamanya a'udhu bikalimatillahi tamah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah sifat bagi Allah. Tidak berlindung kepada zat Allah, tapi kepada kalimat-kalimatnya. A'udhu biridhoka min sakhatik. Aku berlindung kepada ridho-Mu ya Allah. Ridho itu sifat bagi Allah. Dari kemurkaan-Mu. boleh berlindung kepada sifat-sifat Allah. Karena sifat Allah bukan makhluk. Semulia zatnya. Oleh karena itulah maka, sekali lagi, kalamullah, Al-Quran, kalamullah itu sifat Allah itu bukan makhluk. Siapa yang meyakini Al-Quran itu makhluk, maka dia meyakini Al-Quran bukan kalamullah. Mungkin kalam manusia. Dan ini kufur. Maka ini yang disebut dengan perkataan Imam Syafi'i, man qala anna Al-Quran makhluk faqad kafara. Siapa yang berkata Al-Quran itu makhluk, dia kafir. Apalagi kalau ada orang meyakini Al-Quran itu bukan firman Allah. Oh, ini sudah kufur ini. Ini ucapan kufur ini. Kalau bukan firman Allah, bukan kalam Allah, berarti menganggap ini ucapan makhluk. Apalagi ini dianggap perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sudah kufur. Karena mengingkari Al-Quran sebagai kalamullah. Ya. Oleh karena itulah maka tidak boleh menganggap Al-Quran sebagai kalam manusia karena bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kayak pertanyaan aku, Ma, apakah sama nama Allah dengan Allah? Apabila dipakai dalam sholat, apakah sholatnya diterima? Maksudnya yang dipakai dalam sholat itu apa? Nama Allah gitu. Atau ini nih, apakah sama nama Allah tulisannya dengan A? Allah, A-L-L-A-H. Dengan Allah, dengan O. Oh, gitu toh. Jadi ini urusan transliterasi. Urusan tarasi. Urusan merubah bunyi huruf Arab ke huruf Latin. Transliterasi, penulisan. Penulisan yang, pengucapan yang benar dari tulisan Allah, ya Allah, bukan Allah. Karena di sana lamnya itu disebut tafkhim, bukan tarqiq, tebal. Kecuali kalau baris sebelumnya kasrah. Umpamai amantu billah, bukan billah. Tapi apa? Billah. Kenapa? Karena sebelumnya kasrah. Tapi kalau sebelumnya fathah atau dhammah umpamanya, maka wajib tafhim. Dengan menyatakan Allah. Qul huwallah, bukan qul huwallah. Qul umpamai a'udzu bil lah, bukan lo. Kenapa? Karena bi sebelumnya. Jadi itu urusan transliterasi. Jadi penulisan pengucapan Arab dalam huruf Latin. Nah sekarang aturan EYD, ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Allah itu pakai A, pakai O. A, yang benar A, betul, yang benar A. Bukan O. Karena apa? Karena kalau tulisan Latin kemudian diarabkan, masih asli Arabnya. Tapi kalau Allah pakai O, ketika ditransliterasikan ke huruf Arab, O-nya itu menjadi wau. Maka tidak boleh. Jadi tetaplah tulis Allah dengan A. Tapi kalau kita membaca Allah, jangan Allah. Karena kalau Allah itu sama penyebutannya dengan orang. Orang Nasrani nyebutnya Allah, bukan Allah. Ya, Allah si etama, gitu. Tetap kita sama Allah. Ya, itu berbeda. Cukup ya, sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.